diperintahkan untuk mengamalkan apa yang diwahyukan. Akan tetapi pengertian ini kurang tepat. Yang benar adalah Nabi pun diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Cuma diperintahkan kepada, menyampaikan kepada orang-orang yang sepakat dan tidak menentang beliau. Sedangkan Rasul adalah seorang yang diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada manusia, dan kebanyakan manusia menolak wahyu tersebut. Ini perbedaan yang tepat di antara perbedaan-perbedaan antara Nabi dan Rasul. Pembahasan yang keempat yaitu mulai beliau berdakwah dengan dakwah secara terang-terangan. Setelah dakwah secara rahasia, kemudian dakwah secara terang-terangan. Ketika dakwah secara terang-terangan itulah akhirnya orang-orang kafir Quraisy gerah, marah, tidak senang. Akhirnya mereka menyiksa, mengintimidasi, kemudian menyiksa kebanyakan para sahabat. Maka pada pembahasan kelima, yaitu sikap orang-orang kafir Quraisy dari dakwah secara terang-terangan. Pembahasan keenam yang sudah kita bahas, yaitu cara-cara orang-orang kafir Quraisy melawan dakwah yang secara terang-terangan ini. Karena semakin ditentang dakwah ini, semakin diterima. Semakin ditentang, semakin diterima. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy mempunyai beberapa cara. Caranya mengolok-olok, menghina. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan melakukan kekuatan. Dengan menyiksa mereka seperti Bilal, Khabbab, Ammar, kemudian Yasir, Sumayyah, dan yang lain-lainnya. Kemudian karena semakin banyaknya yang masuk Islam, maka pada pembahasan ketujuh yang sudah kita bahas bahwa Nabi Muhammad SAW harus memiliki wadah, tempat, markas, pusat yang di situ beliau berdakwah kepada para sahabatnya. Yang akhirnya dijadikanlah rumah Darul Arqam bin Abil Arqam sebagai markas dakwah pertama dalam Islam. Makanya sebagian markas-markas dakwah memakai ini, namanya Darul Arqam. Yang dar artinya adalah rumah, Al-Arqam nama orang, bin Abil Arqam. Darul Arqam. Ada dulu rumah ulun di Ratu Jaleha, ada masjid namanya Masjid Darul Arqam. Karena memang ada erat kaitannya dengan sejarah, yaitu markas pertama dakwah. Karena semakin banyak orang-orang yang masuk Islam, akhirnya tidak cukup di tempat-tempat biasa. Akhirnya disediakanlah rumah di situ. Di situ Nabi Muhammad SAW berdakwah, kemudian mereka terkadang mengerjakan sholat berjamaah di situ. Pembahasan yang kedelapan, yang sudah kita bahas sebagiannya, yang akan saya sambung pada malam ini, yaitu setelah semakin banyak orang-orang kafir Quraisy gerah, marah, kesal, kok dakwahnya semakin banyak, semakin ditentang, semakin banyak yang masuk. Akhirnya karena semakin banyak yang masuk, semakin banyak penindasan. Maka waktu itu pamannya tidak bisa, paman Nabi Muhammad SAW, siapa namanya, Abu Talib, tidak sanggup lagi untuk menahan kekejian, kekejaman, penyiksaan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya agar berhijrah ke Habasyah. Nah, ini pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas sebagian darinya. Kita ingin sedikit mengulang apa yang sudah kita bahas dan kita tambahkan dengan beberapa penambahan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi pembahasan ke-8 dan setelah ini pasal yang ketiga, pasal baru. Makanya dari tadi saya mengulang 8 pasal itu sehingga mengingatkan kembali tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah kehadiran kita semoga merupakan wujud yang Allah mengetahui, wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap pahala dari itu. Ya, kehadiran kita di majlis pembacaan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang tidak akan pernah sempurna imannya dengan kesempurnaan iman yang wajib. Yang apabila seseorang memiliki kesempurnaan iman yang wajib tersebut, dia dijamin surga dan jauh dari api neraka, kecuali dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman dengan sempurna, dengan kesempurnaan iman yang wajib. Di sana ada kesempurnaan iman yang wajib, ada kesempurnaan iman yang mustahab, yang anjuran. Orang kalau mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berarti memiliki kesempurnaan iman yang wajib, yang pahalanya dijamin surga, dijauhkan dari api neraka. Yang apabila seseorang belum mempunyai kesempurnaan iman yang wajib ini, maka ditakutkan dia masih diancam dengan neraka. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang dengan kesempurnaan iman yang wajib sampai aku lebih ia cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah. Semoga Allah menyaksikan. Semoga Allah menyaksikan dari hati kita yang paling dalam, bahwa wujud cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menghadiri majlis mengetahui sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana penindasan orang-orang kafir Quraisy kepada para sahabatnya, kemudian juga pamannya Abu Talib tidak dapat atau tidak sanggup lagi untuk menahan orang-orang kafir Quraisy dari menyiksa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Law kharajtum ila ardhil Habasyah fa inna biha malikan la yudlamu 'indahu ahad." Kalau seandainya kalian keluar ke negeri Habasyah, itu lebih baik. Berpindah dari kota Mekah, meninggalkan sanak keluarga, tanah kelahiran, harta, dan semua kenangan hidup, pindah ke negeri Habasyah, itu lebih baik daripada kalian di sini disiksa. Kenapa demikian? Sesungguhnya di negeri Habasyah, Ethiopia, ada seorang raja yang tidak ada seorang pun dizalimi di sisinya. Ini menunjukkan bahwa kadang ada memang orang-orang yang mereka beragama selain agama Islam, ada yang berbuat adil. Berbuat adil, tidak menzalimi seorang pun. Akan tetapi perlu diingat, keadilan orang yang tidak beragama Islam tidak ada apa-apanya dibandingkan kekafiran yang dimilikinya. Beda dengan Raja Habasyah ini, yaitu An-Najasyi. Raja An-Najasyi, maka beliau sebenarnya adalah orang yang beriman dan menyembunyikan keimanannya. Kata Rasulullah SAW lanjutannya, "Wahiy ardu sidq." Dia adalah tanah kejujuran. "Hatta yaj'alullah ta'ala lakum farajan mimma antum fi." Diam kalian di sana sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian jalan keluar dari apa yang kalian rasakan sekarang ini. Maka akhirnya keluarlah kaum muslimin dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ke negeri Habasyah untuk menjaga agama mereka. Ya, meninggalkan agama mereka dan meninggalkan tanah kelahiran mereka untuk menjaga agama mereka. Itulah yang disebut akhirnya sebagai hijrah pertama dalam Islam. Hijrah pertama di dalam Islam. Dan yang ikut berhijrah ini diantaranya Utsman bin Affan dengan istrinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha, wa Abdurrahman bin Auf, 3 Hudzaifah wa Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah. Utbah bin Rabi'ah. 4. Abu Hudzaifah, Utbah bin Rabi'ah. Kemudian istrinya. Istri Abu Hudzaifah. Utbah bin Rabi'ah yang bernama Sahlah binti Suhail. Sahlah binti Suhail. 5 berarti. Kemudian yang keenam, Az-Zubair bin Al-Awwam. Kemudian yang ketujuh, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini nantinya beliau sebagai pembawa bendera di peperangan Uhud. Mus'ab bin Umair. Yang ketujuh itu. Kemudian yang kedelapan, Abu Salamah bin Abdul Asad. Abu Salamah bin Abdul Asad. Kemudian istrinya, Ummu Salamah binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah, yang nantinya Ummu Salamah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-10 Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un nantinya sahabat pertama yang meninggal dan dikubur di Baqi al-Gharqad, pekuburan kota Madinah. Kemudian yang ke-11, Amir bin Rabi'ah. Amir ibn Rabi'ah. Kemudian yang ke-12, istrinya. Istri Amir. Yaitu Layla bin Abi Hasmah. Layla bin Abi Hasmah. Radhiyallahu anhum. Ada berapa? Ada 12. Ya, ada 12. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka keluar dari kota Mekah dan sampai di Syu'aibah. Syu'aibah adalah sebuah, kalau bus itu namanya terminal. Kalau lautan apa? Dermaga, pelabuhan. Sampai di Syu'aibah. Syu'aibah adalah pelabuhan untuk kapal-kapal yang sangat dekat dengan kota Mekah sebelum Jeddah. Yang sekarang ini di arah selatan kota Jeddah. Ya, sekitar 68 km dari kota Jeddah. Di antara mereka ada yang datang sambil menaiki unta, ada yang datang jalan-jalan kaki, ya, sampai ke Syu'aibah ini. Kemudian dengan takdir Allah, saat mereka sampai di Syu'aibah, maka ada 2 kapal yang merupakan kapal dagang, ya, yang ingin berdagang dari Mekah ke negeri Habasyah. Jadi memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah. Jadi ketika mereka sampai ke Syu'aibah tersebut, maka mereka mendapati kapal perniagaan, kapal dagang yang membawa dari Mekah ke negeri Habasyah. Akhirnya mereka sampai ke negeri Habasyah. Kemudian mereka mengatakan, cerita mereka, "Wa qadimna ardhal Habasyah." Kami sampai di negeri Habasyah, "Fajawarna biha khairu jar." Maka kami tinggal di sana dengan tetangga-tetangga sebaik-baik tetangga. Amnan ala dinina, agama kami aman, beragama aman, tidak ada yang mengganggu. Wa abadna Allah ta'ala, dan kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. La nu'za wa la nasma'u syai'an nakrah. Kita tidak disiksa, kita juga tidak mendengar sesuatu yang kita benci. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hijrah ke Habasyah pertama ini adalah tahun kelima hijri, tahun kelima dari kenabian. Berarti umur Nabi saat itu berapa tahun? 45 tahun. Karena 5 tahun kelima dari kenabian. Umur beliau 45 tahun. Tetapi para ikhwah, Tidak beberapa lama, setelah beberapa bulan, mereka kembali ke kota Mekah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebab kenapa mereka kembali ke kota Mekah adalah sebuah kisah yang dikenal dengan kisah Al-Gharaniqul Ula. Kisah burung yang disebut dengan burung ghurnuq al-ula. Ceritanya, ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti saya akan ceritakan. Yang jelas burung ghurnuq, jadi gini, mereka akan tinggal di sana berbulan-bulan. Setelah berbulan-bulan, tidak sampai setahun, mereka kembali lagi ke Mekah. Nah, salah satu penyebab mereka kembali ke Mekah adalah kisah yang disebut oleh para ulama sejarah, kisah Gharaniqul Ula. Apa nama kisahnya? Al-Gharaniqul Ula. Yaitu kisah yang disebut dengan kisah burung ghurnuq. Burung ghurnuq itu seperti ini. Saya cari tadi di internet. Ini burung ghurnuq. Ya. Kisahnya nanti akan saya ceritakan apa hubungannya burung ini dengan kisah sejarah. Hah? Bangau? Atau sangau? Ya, cukup. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya burung ghurnuq. Yang disebut oleh para ahli bahasa bahwa burungnya putih dan lehernya panjang, ghurnuq. Ceritanya, ya para ikhwah perhatikan ceritanya ini. Ingat, kenapa kita ke cerita ini? Ada apa kaitannya dengan kisah Habasyah? Jadi para sahabat yang 12 orang tadi, mereka hanya beberapa bulan di negeri Habasyah. Kemudian mereka pulang kembali ke negeri Mekah, ke kota Mekah. Disebabkan karena cerita ini. Salah satu penyebabnya adalah cerita ini. Cerita burung ghurnuq ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu surat An-Najm. Dari mulai awal surat sampai akhir surat. Yang berbunyi akhir surat tersebut adalah afa min hadzal haditsi ta'jabun wa tadhhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Artinya, apakah dari Al-Qur'an ini kalian heran dan kalian menertawakan dan tidak menangis dan kalian dalam keadaan samidun, yaitu bernyanyi-nyanyi. Fasjudu lillahi wa'budu. Maka sujudlah kepada Allah dan beribadahlah. Pada saat sujud ini, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud. Dan seluruh kaum muslimin pun sujud. Yang anehnya, kaum musyrikin pun ikut sujud. Nah, di sini yang jadi permasalahan. Kenapa kaum musyrikin ikut sujud? Kecuali dua orang, Umayyah bin Khalaf dan Al-Muttalib bin Wada'ah, yang tidak mau sujud. Ada sebabnya nanti diceritakan oleh sebagian para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas dalam riwayat Bukhari radhiyallahu anhuma, beliau bercerita anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada bin najm wa sajada ma'al muslimun wal musyrikun wal jin wal ins. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud ketika membaca ayat terakhir dari surat An-Najm. Dan ketika beliau sujud, kaum muslimin sujud, kaum musyrikin sujud, para jin sujud, dan seluruh manusia sujud. Dan perlu diingat, ayat yang merupakan sujud tilawah pertama adalah ayat ini. Surat An-Najm, ayat 59. 62, afwan. 62. Bahwa ayat sujud tilawah pertama adalah ayat ini. Surah An-Najm ayat 62. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Mas'ud bercerita, awwalu suratin unzilat fiha sajdatun wan najm. Surat pertama kali yang diturunkan di dalamnya ada sujud tilawah adalah surat An-Najm. Maka fasajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sujud. Ya. Sujud. Kemudian sujudlah orang-orang di belakangnya kecuali satu orang. Ra'aitu akhadha kaffan min turab fasajada alaihi. Kecuali satu orang enggak mau sujud. Aku lihat kata Abdullah bin Mas'ud, dia malah mengambil tanah kemudian dia tempelkan di dahinya. Enggak mau sujud. Ya. Fara'aitu ba'da dzalika qutila kafiran. Setelah itu kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat orang tadi yang tidak mau sujud, aku lihat dia mati dalam keadaan kafir. Wa huwa Umayyah bin Khalaf. Dia adalah Umayyah bin Khalaf. Ini cerita tentang surat An-Najm dan sujudnya Rasulullah dan sujudnya orang beriman dan kaum musyrikin. Di sana ada riwayat yang diperselisihkan oleh para ulama. Kenapa kaum musyrikin ikutan sujud? Karena ketika membaca ayat tadi yang berbunyi di dalam surat An-Najm ayat 59 sampai 62, apa min hadzal haditsi ta'jabun wa tadhhakuna wa la tabkun wa antum samidun, ya. Ketika membaca ayat ini ada yang keluar menurut beberapa riwayat yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi tilkal gharaniqul ula wa inna wa syafa'atuhunna laturjada. Artinya itu adalah burung-burung gurnuk yang tinggi dan syafaat-syafaat mereka diharapkan di sisi Allah. Ini berarti menjadikan burung gurnuk sebagai berhala yang disembah. Dan itu keluar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang musyrik akhirnya percaya. Wah, ini sembahan kita dipuji. Maka mereka mau apa? Mau sujud. Ini ceritanya. Mereka akhirnya mau sujud. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Cerita ini ada yang mensahihkan dengan berbagai macam riwayat-riwayat yang ada. Ada yang mengatakan cerita ini mungkar. Karena tidak mungkin Rasulullah s.a.w. berbicara tentang dengan kesyirikan. Artinya ayat tadi yang saya bacakan. Tilkal gharani qulula. Itulah burung-burung gurnuk yang lehernya tinggi. Yang mana syafaatnya sangat diharapkan di sisi Allah. Ini berarti menjadikan burung gurnuk sebagai perantara antara kita dengan Allah. Dan ini kesyirikan. Tidak mungkin Rasulullah SAW melakukan itu. Makanya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan kisah burung gurnuk tersebut. Seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Mengatakan bahwa kisahnya benar. Ada yang mengatakan kisahnya mungkar. Yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kaitannya dengan surat, dengan kisah hijrahnya Habasyah, orang-orang yang berhijrah ke Habasyah setelah beberapa bulan, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu surat An-Najm, orang-orang ini pun pulang ke negeri Mekah. Karena Nabi Muhammad SAW mendapatkan surat apa? An-Najm. Jadi sebagai pengantuan bagi antum semua, bahwa kalau ada yang membicarakan kisah burung gurnuk benar atau tidak, maka jawabannya tadi sudah saya sebutkan. Bagaimana kisahnya? Sudah saya sebutkan. Ya, masih ingat kisahnya? Yaitu Nabi mendapatkan surat apa? An-Najm. Kemudian setelah itu di akhir surat beliau disuruh apa? Sujud. Kemudian apa yang terjadi? Beliau sujud. Kemudian siapa yang sujud bersama beliau? Kaum muslimin. Kemudian setelah itu, kaum musyrikin. Kecuali dua orang. Yang pertama siapa? Umayyah bin Khalaf. Yang kedua siapa? Al-Muttalib bin Adawah. Ya, Al-Muttalib bin Adawah. Nah, kemudian saya bercerita tadi, kenapa orang-orang musyrik ikutan sujud? Ya, kenapa orang-orang musyrik ikutan sujud? Ternyata di situ ada semacam kisah. Kisah burung apa? Gurnuk. Yang mungkin secara riwayat, karena ada sebagian mengatakan secara riwayat hadis keluar, sahih ceritanya. bahwa keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturjada. Sesungguhnya itu adalah burung-burung gurnuk yang lehernya tinggi dan syafaat mereka di sisi Allah kita berharap. Ini kesyirikan tidak? Kesyirikan. Karena menjadikan antara kita dengan Allah apa? Perantara. Dan itu kesyirikan. Ya. Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau begitu kenapa Rasulullah SAW berkata kesyirikan? Maka sebagian ulama yang mensahihkan kisahnya, yaitu ayat tersebut terhapus. Nah, begitu caranya. Ayat tersebut apa? Terhapus. Ya. Wallahu a'lam. Jadi itu kisah burung gurnuk. Gurnuk ghain, ra, nun, waw, qaf. Gurnuk. Ya, burung bangau. Tapi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah selesai cerita burung gurnuk. Kita kembali ke cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah pulang 12 orang ini, semakin berat siksaan dari orang-orang kafir Quraisy kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Azan sudah? Nah, belum. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan saran lagi agar para sahabatnya berhijrah kembali ke mana? Ke Habasyah. Berarti hijrah ke Habasyah berapa kali? 2 kali. Ya. Nah, pada saat ini yang berhijrah ke Habasyah sekitar 83 orang. 83 orang laki-laki dan 18 perempuan. Oh, banyak ini berarti. Dari sinilah orang-orang kafir Quraisy kesal. Kalau tadi 12, ah, silahkan ente mati di sana udah biarin aja. Ini sekarang banyak. Ya. Maka ketika orang-orang kafir Quraisy mengetahui 83 tambah 18 berapa? 100? 101. Ya, 101 orang berhijrah, maka orang kafir Quraisy pun mengutus 2 orang yang kuat dalam berdebat dan paling pintar untuk mendebat mereka di hadapan Raja Najasyi nantinya. Ini menunjukkan bahwa permusuhan kaum muslimin pada saat itu dengan orang-orang kafir Quraisy bukan permusuhan saksi, person. Saya benci dia karena kamu muslim. Bukan. Saya benci karena kamu beragama Islam. Bukan karena benci kepada Bilalnya, kepada Sumayyahnya, kepada Ammar, Yasirnya, Khabbab secara personnya. Bukan. Tetapi karena benci agama. Karena kalau seandainya benci kepada seseorang, orang yang kita benci ini sudah dia pindah ke daerah mana, alhamdulillah kita sudah tenang. Tetapi karena kebencian terhadap agama, maka sampai ke negeri Ethiopia pun, Habasyah pun mereka cari. Ya, agar menyiksa kaum muslimin yang 101 orang tadi. Maka diutuslah siapa? Dari orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, yang masih kafir, Amr ibn As. Amr bin Al-As. Ya, Amr ibn As. Kemudian Abdullah bin Abi Rabi'ah. Abdullah bin Abi Rabi'ah. Yang menarik di sini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ternyata suap menyuap politik uang sudah ada di zaman dahulu. Jadi bukan pilkada sekarang ini saja. Ya. Apa yang terjadi para ikhwah? Mereka, orang-orang kafir Quraisy mengetahui orang-orang Habasyah sangat suka kulit. Kulit sapi, kulit kambing, entah mereka jadikan untuk apa, yang penting sangat suka kulit. Mereka kumpulkan kulit-kulit tersebut, 2 orang ini disuruh membawa dan memberikan kepada panglima-panglima dari Raja Najasyi. Agar nanti ketika berhadapan dengan Raja Najasyi, ini kaum muslimin, ini 2 orang-orang kafir Quraisy, ini Raja Najasyi, Ini panglima-panglima ini bisa menolong dua orang kafir Quraisy ini di hadapan Raja Najasyi. Jadi politik uang sudah mulai semenjak dahulu. Makanya siapa yang main politik uang, itu ada titisan kafir Quraisy di dalam dirinya. Adzan dulu silahkan. Ya, kita lanjutkan. Jadi orang-orang kafir Quraisy mengutus siapa tadi namanya? Amr bin Al-As. Kemudian Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dan mereka mempunyai taktik, yaitu politik uang. Mereka mengumpulkan kulit-kulit yang sangat disukai oleh panglima-panglima perang dari kerajaan Habasyah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dua orang ini, yaitu Amr bin As dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah, mengumpulkan panglima-panglima tersebut. Kemudian mereka berkata, innahu qad dawa ila baladil malik minna ghilmanun sufaha. Wahai para panglima, telah datang ke negeri rajamu orang-orang dari kami. Mereka masih muda dan mereka orang-orang bodoh. Faraqu dina qaumihim. Yang datang tersebut telah memisahkan dari agama kaum mereka. Artinya yang datang ke negeri raja kalian ini, mereka sudah keluar dari agama kaum mereka. Walam yadkhulu fi dinikum. Mereka pun juga tidak masuk ke dalam agama kalian, agama Nasrani. Keluar dari keyakinan orang-orang kafir Quraisy dan juga tidak masuk ke dalam keyakinan orang Nasrani. Waja'u bidinin mubtada'. Mubtada'. Dan mereka telah datang dengan agama yang baru. Jadi kata-kata bid'ah itu sudah ada di zaman kafir Quraisy. Waja'u bidinin mubtada'. Mereka datang dengan agama yang baru. La na'rifuhu nahnu wa la antum. Kita tidak kenal, kalian juga enggak mengenal agama itu. Waqad ba'athna ila al-malik fihim asyrafa qaumihim liyarudduhum ilaihim. Dan sungguh kami telah datang untuk menemui rajamu, agak dan kami adalah orang-orang mulia di tengah kaum kami, agar meminta raja untuk mengembalikan mereka ke negeri kami. Jangan membuat keonaran di sini, di negeri Habasyah. Fa idza kallamna al-malika fihim fa ashiru alaihi an yuslimahum ilaina. Maka kalian wahai pada panglima, kalau kami membicarakan mereka di hadapan raja, maka kalian wahai para panglima setujui, bantu kami agar raja mau mengeluarkan mereka dari negeri Habasyah dan mengembalikan mereka kepada kami, yaitu kepada orang-orang kafir Quraisy. Wala yukallimuhum fa inna qaumahum a'la bihim 'ainan wa a'lamu bima 'abu 'alaihim. Dan lihat ini trik mereka, trik orang-orang kafir Quraisy. Tapi Allah punya takdir. Kata orang-orang kafir Quraisy, yaitu siapa tadi, Amr bin As dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah, jangan sampai Raja Najasyi rajamu berbicara dengan mereka. Kenapa? Kami lebih paham tentang mereka. Ya, kami kaum mereka lebih paham tentang mereka. Dan kami lebih mengetahui apa yang merupakan aib mereka. Tujuannya apa? Karena kalau Raja Najasyi berbicara dengan kaum muslimin, apa yang akan didapat? Ajaran yang benar, wahyu dari Allah. Ini yang mereka takutkan. Ya, ini yang mereka takutkan. Akhirnya jadilah, datanglah mereka, panglima-panglima perang tadi datang dengan membawa hadiah-hadiah, dan seluruh panglima memberikan hadiahnya kepada Raja Najasyi. Tujuannya apa? Agar Raja Najasyi apa? Mendengar saran dari panglima-panglima perang tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dua orang ini, Amr bin As dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah, berkata kepada Raja Najasyi. Jadi terkumpullah semuanya, berkata kepada Raja Najasyi, ayyuhal malik, wahai raja, qad saba ila baladika minna ghilmanun sufaha, telah datang kepada negerimu orang-orang dari kami yang mereka itu masih muda dan bodoh. Faraqu dina qaumihim, mereka memisahkan dari agama kaum mereka. Walam yadkhulu fi dinik, dan mereka tidak mau masuk ke dalam agamamu wahai raja. Ini kan main kata-kata ini. Ya, main kata-kata. Wa ja'u bi dinin mubtada la na'rifu nahnu wala ant. Dan dia, mereka ini datang, orang 101 dari kaum muslimin ini datang dengan agama yang baru yang kamu tidak tahu, kita pun tidak tahu. Wa qad ba'athna ilayka fihim asyrafa qaumi min aba'ihim. Dan kami bu'itsna ilaika fihim. Dan kami diutus oleh orang-orang pemuka-pemuka di negeri kami untuk menemui engkau. Ya. Litaruddahum ilaihim. Agar meminta engkau mengembalikan orang-orang 101 ini kepada Mekah lagi. Fahya a'lama a'la bihim ainan wa a'lama bima 'abu 'alaihim wa 'atabuhum fi. Tetapi karena kami lebih mengetahui tentang mereka, tentang aib mereka. Tetapi apa yang terjadi pada Raja Najasyi? Raja Najasyi marah dengan perkataan itu. Kemudian panglima-panglima tadi yang tugasnya membantu dua orang ini mengatakan, sadaku ayyuhal malik, benar mereka ini wahai raja. Qaumuhum a'lamu bihim ainan. Mereka kaum dari golongan ini, mereka lebih paham tentang mereka. Wa 'alama bima 'abu 'alaihim, dan paham keburukan-keburukan orang-orang ini. Fa aslimhum ilaihim. Jadi sudah dikondisikan seperti itu. Panglima-panglima perang dengan dua orang ini bersekutu di hadapan raja. Ya, serahkan mereka kepada orang mereka, selesai urusan. Fal yarudduhum ila biladihim wa qaumihim. Kembalikan mereka ke negeri mereka dan kepada kaum mereka. Maka Raja Najasyi marah. La haimullah. Tidak, demi Allah, kata Raja Najasyi. Lihat, di sini raja yang berwibawa. Id la uslimuhum ilaihima wala akad. Aku tidak akan pernah sama sekali menyerahkan 101 orang ini kepada mereka berdua. Qauman jawaruni. 101 ini orang-orang yang sudah memilih aku sebagai tetangganya. Wa nazalu biladi, mereka turun di negeriku. Waqtaruni 'ala man siwaya, dan mereka 101 orang ini telah memilihku dibandingkan raja-raja yang lain. Ini berarti mereka percaya kepadaku. Dan sebuah aib kalau seandainya aku menyia-nyiakan mereka. Paham ceritanya sampai sini? Baik. Hatta ad'uhum fa as'aluhum 'amma yaqulu hadani fi amrihim. Maka aku tidak akan menyerahkan mereka sampai aku tanya mereka. Ini yang ditakutkan oleh siapa? Dua orang tadi. Sampai aku tanya mereka dan tentang apa yang dikatakan oleh dua orang ini tentang mereka. Maka fa in kanu kama yaqulan aslamtuhum ilaihim. Kalau seandainya mereka yang 101 ini dari kaum muslimin sebagaimana memang buruk yang dikatakan oleh dua orang ini, aku akan serahkan mereka. Waradattu ila qaumi, aku akan kembalikan mereka kepada kaumnya. Wa in kanu ala ghairi dzalik mana'tuhum minhuma. Tetapi kalau seandainya tidak benar, maka aku akan larang mereka untuk dikembalikan kepada dua orang ini. Wa ahtasibu jiwarahum ma jawaruni. Dan aku akan menjaga mereka selama mereka menjadi tetanggaku. Ini raja yang adil. Memang kata Rasulullah SAW, la yudlamu indahu ahad. Tidak ada seorang pun dizalimi di sisi Raja Najasyi. Lalu apa yang terjadi? Dipanggillah kaum muslimin 101 orang ini. Kemudian ditanyalah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Raja Najasyi sudah mengumpulkan sudah mengumpulkan pendeta-pendetanya. Pendeta-pendetanya yang taat-taat kepada agamanya membawa Alkitab. Semuanya membawa Alkitab, membuka di dalam Alkitab mereka. nanti 100 orang ini berkata tentang apa yang di Alkitab atau tidak. Kalau tidak, maka akan dikembalikan kepada kaumnya. Maka Raja Najasyi berkata kepada mereka, "Ma hadha ad-din alladhi qad faraqtum fihi qaumakum?" Kata Raja Najasyi, "Agama apa yang kalian anut sampai kalian berpisah dengan agama kaum kalian? Walam tadkhulu fi dini, dan juga tidak masuk kalian ke dalam agamaku. Wala fi dini ahadi min hadhil umam, dan juga tidak masuk ke dalam agama seorang pun dari umat-umat sebelumnya. Agama apa yang kalian bawa?" Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang menjadi juru bicara pada saat itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib. Siapanya Rasul ini? Sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ayyuhal malik. Lihat Ja'far jawabannya luar biasa. "Wahai raja, kunna qauman ahla jahiliyah. Kami dahulu orang-orang dari kaum jahiliyah. Na'budul asnam, menyembah berhala, na'kulul maitah, memakan bangkai, na'til fawahish, melakukan perbuatan fahishah berzina, wa naqta'ul arham, memutuskan hubungan rahim, wa nusi'ul jiwar, berbuat buruk kepada tetangga, wa ya'kulul qawiyu minna dha'ifa, orang kuat dari kita menindas orang yang lemah, fa kunna 'ala dzalik." Maka kami dahulu seperti itu. "Hatta ba'athallahu ilaina rasulan minna." Sampai Allah mengutus kepada kita seorang rasul yang diutus di antara kita, dari kita. "Na'rifu nasabahu wa sidqah." Kami kenal keturunannya dan kebenarannya. "Wa amanatahu wa 'afafah." Dan amanahnya dan sikap sucinya. "Fada'ana ila Allah 'azza wa jalla wahidahu wa na'budah." Kemudian beliau mengajak kita untuk beribadah kepada Allah dan mentauhidkannya. "Wa nakhla'u ma kunna na'budu wa nahnu wa aba'una min dunillah min al-hijarati wal awthan." Dan mengajak kami untuk melepaskan diri dari apa yang telah kami sembah dahulu dan nenek-nenek moyang kami menyembahnya selain Allah, dari mulai bebatuan dan juga awthan, yaitu berhala-berhala yang berupa wasan, berhala-berhala yang bukan dalam bentuk makhluk hidup. "Wa amarna bisidqil hadis." Dan Nabi tersebut memerintahkan kita untuk jujur tatkala berbicara. "Wa ada'il amanah." Dan menunaikan amanah. "Wasilatul rahim." "Wahsnil jiwar." Menyambung rahim. Kemudian berbaik, buat baik kepada tetangga. "Wal kaf anil maharimi wad dima." Dan menahan diri dari hal-hal yang diharamkan. Dan juga tidak boleh meneteskan darah. "Wa nahana anil fawahish." Melarang kami untuk melakukan perbuatan fahisha. Fahisha, zina, main wanita, mempunyai wanita selir banyak. Di zaman jahiliyah kan, satu laki-laki selirnya 100. Subhanallah. Ya, kayak apa tuh 100? "Wa syahadatuz zur." Dan saksi palsu. Melarang kita untuk itu. "Wa akli malil yatim." Melarang kita untuk makan harta anak yatim. "Wa qadfil muhsana." Melarang kita untuk menuduh wanita-wanita suci yang tidak tahu menahu dituduh dengan berzina. "Wa amarna an na'budallah wa la nusyrika bihi syai'an wa iqamis shalah wa ita'iz zakah." Dan memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah semata, tidak mensyirikinya dengan sesuatu apapun, dan mendirikan salat, membayar zakat. Kemudian fasaddaqna wa amanna bih. Kemudian kami beriman dan kami mempercayainya. "Wattaba'nahu 'ala ma ja'a bih." Dan kami ikuti apa saja yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan sampai kepada para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa an nastahilla ma kunna nastahillu minal khaba'ith." Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk menghalalkan apa saja hal-hal yang kami halalkan dari keburukan tatkala jahiliyah. "Falamma qaharuna," ketika mereka ditunjuk itu dua orang ini. Ya. Ketika mereka menindas kami, "Wadhalamuna," menzalimi kami, "wadhayyaqu 'alaina," menyempitkan kehidupan kami di Mekah, "wahala bainana wa baina dinina," dan menghalangi kami di antara kami dengan agama kami, "kharajna ila biladik," maka kami pun keluar ke negerimu. Wakhtarnaka ala man siwa. Dan kami pilih engkau dari selain raja-raja yang lain. Waraghibna fi jiwarik. Kami ingin. Ini juga bahasa yang luar biasa. Kami ingin bertetangga denganmu. Ini kan namanya mengagungkan Raja Najasyi. Warajauna alla nudlama indaka ayyuhal malik. Dan kami berharap kami tidak dizalimi di sisi engkau wahai raja. Maka Raja Najasyi pun bertanya lagi, hal ma'aka mimma ja'a bihi 'anillah min syai'. Apakah kalian membawa wahyu dari Allah yang kalian hafal? Maka Ja'far mengatakan na'am. Lalu Ja'far membaca surat Maryam. Kaf ha ya ain sad. Dzikra rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Inna da rabbahu nida'an khafiyya. Surat Maryam, awal-awal surat Maryam. Ketika dibacakan surat Maryam tersebut, fabakan Najasyi. Najasyi menangis hatta akhdala lihyatahu, sampai basah jenggot Raja An-Najasyi. Wabakat asaqifatahu. Dan seluruh pendeta-pendeta Nasrani tadi pun ikut menangis. Karena tahu bahwa semua yang disebutkan itu ada di dalam kitab Al-Injil. Akan ada seorang nabi-nabi terakhir yang bersikap seperti ini, dakwahnya ini. Makanya kan disebutkan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Orang Yahudi Nasrani tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak mereka. Sangat detil pengetahuan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh pendeta Nasrani menangis sampai basah mushaf-mushaf kitab Injil mereka. Ya, ketika dibacakan surat Maryam tadi. Maka Raja Najasyi kemudian berkata, "Inna hadza والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكات واحدة انطلق فوالله لا أسلمهم إليكم ولا أكاد." Sesungguhnya yang dibawa oleh orang-orang ini dan yang apa dibawa oleh Nabi Musa adalah dari satu pintu. Kalian berdua pulang kalian ke negeri kalian. Aku tidak akan menyerahkan orang-orang ini kepada kalian berdua. Tidak akan pernah. Ini Raja Najasyi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Besoknya didatangi lagi oleh Amr bin As. Belum puas. Ada trik. Yaitu tentang Nabi Isa. Maka Amr bin As mengatakan, wallahi la ukhbirannahu annahum yaz'umuna anna Isa bin Maryam alaihi salam 'abd. Demi Allah, aku akan beritahukan kepada Raja Najasyi bahwa mereka meyakini Isa bin Maryam adalah budak ataupun hamba Allah. Maka datanglah kepada Raja, ayyuhal malik, wahai raja, innahum yaquluna fi Isa bin Maryam qawlan 'azima. Saya jujur saja ketika membaca cerita seperti ini, saya sangat menikmati karena bahasa Arab itu indah. Yang terutama yang paham bahasa Arab. Bahasa Arab itu indah sekali. Apalagi perkataan-perkataan orang-orang terdahulu. Ya, wahai raja. Mereka mengucapkan tentang Isa bin Maryam. Qawlan azhima. Perkataan yang besar. Yang tidak pantas. Maka dipanggil lagi mereka. Kemudian raja berkata, ma taquluna fi Isa bin Maryam. Apa yang kalian yakini tentang Isa bin Maryam? Maka Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, naqulu fihi alladhi ja'a bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Kami mengucapkan sebagaimana yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa 'abdullah wa rasuluh. Dia hamba Allah dan rasulnya, wa ruhuh dan ruhnya Allah, wa kalimatuhu dan kalimatnya Allah, alqaha ila Maryam al-Azra al-Batul, yang Allah masukkan ke dalam perut Maryam yang suci dan benar-benar disucikan oleh Allah. Wallahi Pak, perkataan ini dikatakan kepada orang-orang Nasrani, mereka pun setuju. Dan ini perkataan tidak menghinakan Isa bin Maryam. Dan ini pengalaman Pak. Saya sering melihat kawan-kawan dari negeri Filipina pendakwah-pendakwah waktu itu di kantor saya di Dammam, di Arab Saudi, Islamic Cultural Center Dammam. Mereka sering berbicara tentang ini. Ketika ditanya oleh kaum Nasrani yang akan mereka ajak untuk masuk Islam, apa pendapat kalian tentang Isa? Maka mereka mengatakan ini, Isa itu hamba Allah, Rasul Allah, ruhnya Allah. Ini kan luar biasa. Kalimatnya Allah. Maka pada saat itu mereka merasa, kalian tidak menghinakan Isa. Lalu apa bedanya dengan kami, dengan kalian? Akhirnya mereka mau masuk dalam agama Islam. Dan ini para ikhwah, faedahnya nanti kita akan bahas. Bahwasanya memang akhirnya jawaban seorang yang berilmu beda dengan jawaban orang yang tidak berilmu. Dan saya berpesan. Dan ini saya pribadi sudah rasakan. Menjawab pertanyaan dengan bahasa-bahasa hadis dan bahasa-bahasa Al-Quran lebih mendatangkan berkah dibandingkan bahasa sendiri. Paham maksud saya? Ya. Menjawab pertanyaan dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Rasul, itu lebih masuk ke dalam hati dibandingkan ucapan kita sendiri. Lebih mendatangkan berkah. Lihat, ini kan ada ayat Al-Qurannya. Kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dia, Nabi Isa adalah kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam. Apa maksud kalimat Allah? Maksudnya adalah Nabi Isa alaihissalam menjadi janin dengan ucapan dari Allah. Ucapannya apa? Kun. Ya. Makanya disebut Isa kalimatullah. Isa adalah kalimat Allah. Yaitu terjadinya Nabi Isa di perut Maryam sebagai janin dengan ucapan kun. Dengan kalimat Allah yaitu kun. Ya. Makanya para ulama akidah mengatakan bikun kana. Dengan ucapan kun terjadilah Nabi Isa. Dan apa maksudnya ruhullah? Bahwa Nabi Isa adalah ruhnya Allah. Jadi ini bukan keyakinan kaum Nasrani, ini keyakinan seorang Muslim. Ya, Nabi Isa ruhnya Allah. Nabi Isa ruhnya Allah maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril alaihissalam menemui Maryam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk memasukkan ruh yang Allah ciptakan kepada janinnya siapa? Isa. Makanya disebut bahwa Nabi Isa adalah ruhullah. Ini bukan keyakinan kaum Nasrani, tetapi ini keyakinan orang Islam. Dan haram kita bodoh di dalamnya. Nabi Isa itu ruhullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Ruh dari Allah, bukan Allah mempunyai ruh, Allah kasih, enggak. Tetapi Allah menciptakan ruh, kemudian Allah masukkan ke dalam perutnya Maryam. Paham ini para ikhwah? Paham dua kalimat tadi? Nabi Isa kalimatullah dan Nabi Isa ruhullah. Apa maksud kalimat Allah? Nabi Isa kalimat Allah maksudnya apa? Siapa yang berani menjelaskan? Biar saya puas, merasa puas bahwa Bapak dan Ibu paham. Hah, apa maksud Nabi Isa kalimat Allah? Maksudnya apa? Allah menciptakan Nabi Isa dengan ucapan kun. Itu maksudnya kalimat Allah. Kun. Bukan kun fayakun. Kun saja. Fayakun itu maka terjadilah. Jadi enggak benar orang kadang-kadang kun fayakun. Salah itu. Yang benar apa? Kun. Fayakun. Kun. Ucapannya hanya kun. Setelah diucapkan kun, maka jadilah. Begitu. Ya. Ada doa kun fayakun. Doa-doa belum ada contohnya dari Rasulullah. Ya, apa maksud daripada Isa ruhullah? Apa maksudnya? Isa ruhullah. Maksudnya apa? Allah menciptakan ruh, kemudian memerintahkan Jibril agar memasukkan ruh tersebut ke dalam janinnya Maryam, yaitu janinnya Nabi Isa alaihissalam pada waktu itu. Maka jadilah Nabi Isa tanpa bapak. Dan penciptaan Nabi Isa tanpa bapak sebenarnya hampir sama dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Inna matala Isa kamathali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa seperti perumpamaan penciptaan Nabi Adam. Allah ciptakan ia dari tanah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Selesai itu cerita dari ceritanya negeri Habasyah. Hijrah ke Habasyah yang kedua. Ya sebenarnya panjang ceritanya. Akan tetapi secara global seperti itu ceritanya. Akhirnya mereka tinggal di sana beberapa lama. Baik, kita ambil beberapa faedah dari cerita ini. Dan ini adalah tujuan dari mempelajari sejarah. Makanya kajian rutin kita kan namanya fikih sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar bercerita, tetapi apa yang kita bisa ambil dari cerita ini. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa akidah di atas harta, keluarga, dan tanah air. Harga akidah lebih mahal dibandingkan harta, keluarga, dan tanah air. Lihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Demi mempertahankan akidah, beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu baginya, mereka akhirnya harus meninggalkan tanah kelahiran mereka, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta demi akidah. Ya, demi akidah. Jadi ada dua pilihan di situ. Meninggalkan akidah demi harta, tanah air, dan keluarga. Atau meninggalkan tanah air, harta, dan keluarga demi akidah. Akhirnya mereka memilih pilihan kedua. Meninggalkan harta, tanah air, dan keluarga demi mempertahankan akidah. Dan semestinya seorang muslim seperti itu. Ya. Dan perkara-perkara ini di zaman-zaman sekarang harus ditegakkan. Ya, harus ditegakkan. Saya lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa yang terjadi di tengah kaum muslimin yang kadang-kadang sebagiannya lebih condong kepada orang-orang kafir. Lebih berwala, cinta, membela, menolong orang-orang kafir dibandingkan kaum muslimin. Pengajian dibubarkan, gereja dijaga. Ini sebenarnya hasil yang sudah mulai dipetik dari orang-orang yang menyebarkan pemahaman liberalisme dan pluralisme. Mereka memetik ini. Ajaran yang menyebutkan semua agama sama. Tidak boleh Islam mengklaim agama yang paling benar. Kalau Islam mengklaim agama yang paling benar, ini berarti kriminalisasi agama. Tidak realistis kalau surga hanya untuk umat Islam. Kemudian kalau seandainya Islam mengaku agama yang paling benar, itu Islam agama yang tidak tawadhu, tidak rendah hati. Semua agama sama, jalannya saja berbeda, dan semisalnya. Yang mana hasilnya sekarang ini. Orang sebagian lebih loyal kepada kekafiran dibandingkan keislaman. Dengan moto kerukunan di antara umat beragama. Toleransi, persamaan. Ya, ini mereka sudah mengambil apa? Hasil. Maka hati-hati. Ya. Apa obatnya, Ustaz? Bagaimana kiat kita? Tidak ada kiat lain, jangan banyak ngomong. Belajar ilmu akidah yang benar. Maka saya berpesan, bisa kita katakan di zaman sekarang, salah satu ciri si Ustaz tersebut, orang yang mendakwahkan dakwah yang benar berdasarkan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipahami oleh para salafus saleh, adalah sering mendakwahkan tauhid, akidah. Tidak bosan-bosan mendakwahkan akidah, tauhid, manhaj, tata cara beragama yang benar. Karena itu obat yang paling maksimal untuk melawan liberalisme dan pluralisme. Mengenal akidah yang benar, senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Lihat, makanya mereka mencela Al-Quran, mencela sahabat, jangan sahabat, mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencela Allah. Mereka mengatakan di dunia tidak ada hukum mutlak kebenaran. Ya, tidak ada hukum mutlak kebenaran, mencela Allah. Kenapa mereka cela-cela itu? Tujuannya adalah agar tidak ada lagi kaum muslimin mempunyai hukum sandaran, referensi hukum yang diagungkan, yang disucikan oleh selama ini oleh kaum muslimin. Maka obatnya kita mengembalikan umat Islam kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita mengagungkan Al-Quran, kita mengagungkan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi jangan tersibukkan dengan langkah-langkah trik-trik mereka. Melegalkan pernikahan sesama jenis. Itu hanya trik mereka untuk apa? Untuk membuat kaum muslimin tidak percaya terhadap kisah Nabi Lut dan itu ada dalam Al-Quran. Intinya mengobrak-abrik keyakinan kaum muslimin terhadap Al-Quran. Itu tujuannya sebenarnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu penting sekali. Dan ini akidah. Ya, baik. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah larangan bagi kaum muslimin untuk pergi kepada negeri-negeri kafir bukan untuk menyelamatkan agama, akan tetapi malah bermudah-mudah tinggal di negeri-negeri kafir. Larangan bagi kaum muslimin untuk tinggal di negeri-negeri kafir bukan untuk menyelamatkan akidah sebagaimana yang terjadi pada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sebagian orang kadang-kadang suka lebih tinggal, suka di negeri-negeri orang-orang kafir demi kepuasan dunia. Saya beberapa kali ke negeri-negeri orang kafir, minoritas muslim, menemui beberapa kaum muslimin. Sering sekali ada yang cerita, sering sekali ustaz, terjadi perdebatan di antara kami. Pulang ke Indonesia, mayoritas muslim, atau masih tinggal di sini, minoritas muslim. Maka nanti ada dalih-dalih alasan untuk bisa tetap tinggal di negeri orang-orang kafir. Oh, lebih bersih, lebih teratur. Di negeri ini adalah Islam yang dilaksanakan, meskipun orang yang bukan Islam tetapi Islamnya dilaksanakan. Itu hanya alasan-alasan. Padahal intinya keduniaan. Di sana sudah dapat dunianya. Sedangkan di Indonesia kalau pulang belum tentu dapat dunianya. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini celaan, larangan, ancaman bagi orang-orang muslim yang tinggal di negeri-negeri kafir bukan untuk menjaga akidahnya, tetapi hanya sekedar karena keinginan saja. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Ana bariun mimman ya'ishu mimman yuqimu baina adhhuril musyrikin." Aku berlepas diri dari orang-orang yang bermukim di tengah orang-orang musyrik. Karena bagaimanapun lingkungan akan sangat berbeda dengan kaum muslimin. Lingkungan antara laki-laki dan perempuan, keadaan makanan, minuman, keadaan peribadatan, masjid, dan semisalnya, syiar-syiar Islam sangat jauh. Tapi ada saja yang mencari-cari alasan agar bisa tinggal. Kemudian yang ketiga, pelajaran para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap di tengah mayoritas non-muslim. Yaitu sikapnya adalah apabila melihat kemungkaran, tetap dikatakan mungkar. Apabila melihat kemungkaran, tetap dikatakan mungkar. Tidak berpura-pura. Nah, ini saya pesan. Bukan hanya sekedar di tengah mayoritas kaum musyrikin, kaum kafirin, kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan di tengah-tengah kaum muslimin, kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini pelajaran bagi kita semua. Jangan bermudah-mudah berduduk-duduk dengan seorang yang tidak benar di dalam tata cara beragamanya. Bekerja sama di dalam perkara-perkara yang mungkin bisa dilakukan secara bersama-sama. Tidak benar. Cari kawan-kawan yang sesuai dengan semanhaj. Ya. Tidak benar. Misalkan bersyarikat di dalam sebuah perusahaan. Perusahaan jasa. Perusahaan travel. Jangan bermudah-mudah. Lihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka benar-benar kalau di tengah mayoritas kafirin, mereka tetap melakukan tegak amar ma'ruf nahi mungkar. Kita kalau seandainya masuk ke dalam sebuah komunitas yang di situ komunitasnya campur, kita kadang-kadang susah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka saya berpesan pada ikhwah yang bersyarikat di dalam perusahaan jasa, perusahaan apa saja, dengan orang-orang yang memang belum mengenal manhaj, belum bermanhaj salaf, maka jangan. Cari yang bermanhaj salaf, masih banyak. Ya. Agar kita benar-benar mudah untuk mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar, mengerjakan ibadah dengan maksimal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Ja'far bin Abi Thalib. Beliau ketika berada di hadapan Raja Najasyi, di hadapan para pendeta, tetap mengatakan sebenar-benarnya. Nah, pertanyaan kita, kalau seandainya kita berada di depan orang-orang kafir Quraisy atau di depan orang-orang kafirin maksud saya, atau musyrikin, sedangkan kita bersyarikat di dalam sebuah perusahaan, apakah kita bisa menegakkan tegakan yang benar, amar ma'ruf nahi mungkar, ataukah tidak nyaman? Maka berhati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bermudah-mudah bergaul dengan orang-orang yang pengekor bid'ah. Ini tidak benar. Ya, jangan bermudah-mudah. Dan walhamdulillah sekarang perusahaan-perusahaan ataupun bersyarikat-bersyarikat dengan orang-orang yang bermanhaj sudah sangat banyak. Apakah demi dunia kita menghalalkan segala cara? Ini tidak benar. Ya, saya sedih kadang-kadang melihat kawan-kawan yang masih memilih, misalkan pemilihan travel, umroh, haji, masih memilih travel-travel yang mungkin murah. Akan tetapi di situ kita dibimbing bukan orang yang bermanhaj ahlu sunnah di atas pemahaman salaf. Ini tidak benar sama sekali. Apalagi perjalanan haji dan umroh itu panjang. Di sana nanti masuk syubhat-syubhat. Saya pembimbing. Saya tahu bagaimana membimbing. Kapan saya harus berbicara. Sangat banyak waktu untuk memasukkan syubhat. Maka hati-hati para ikhwah. Jangan bersyarikat dengan orang-orang yang belum bermanhaj salaf. Makanya dilarang oleh para ulama dahulu untuk bermujalasah dengan ahlu bid'ah. Jangan bermudah-mudah. Ya. Kalau bisa kita seperti Ja'far bin Abi Thalib mengatakan yang hak, hak, yang batil, batil. Tetapi kalau tidak bisa, adanya mana kok, adanya mana kok. Ini yang ngalih. Ya. Beberapa saya merasa kecolongan dari jamaah-jamaah saya yang saya anggap ini kawan-kawan saya belajar agama. Merasa kecolongan kalau seandainya mengikuti travel-travel yang bukan sunnah. Demi hanya semua harga. Ya akhi, subhat masuk. Subuhat kuburiyah, subuhat tawasul, subuhat ini. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jangan bermudah-mudah. Dan ini pesan secara umum, tidak kepada salah seorang ataupun salah satu travel, enggak. Pesan secara umum. Dan alhamdulillah, sekarang konsorsium-konsorsium dengan perusahaan-perusahaan travel, umrah ataupun haji, sangat banyak yang sunnah. Maka jangan bermudah-mudah. Asal murah, asal bisa berangkat. Enggak. Mana dalil, mana kaidah yang menyatakan alla na'budu illallah wa la na'budu Allah illa bima syara? Dua hal ini yang harus kita pegang. Tidak beribadah kecuali kepada Allah dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkannya. Mana ini yang kita pegang? Enggak bisa seperti itu. Ya, hanya sekedar murah, hanya sekedar mudah, tidak ya. Bukankah kita ingin beribadah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam? Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau seandainya ketika mendapatkan syubhat, kemudian kita bisa melawannya, hati masih kuat. Kalau terikut, siapa yang salah? Semua yang memfasilitasi itu. Ya, dan syubhat lebih parah dibandingkan syahwat. Imam Al-Qayyim mengatakan dalam kitab Ighatsatul Lahafan, syubhat lebih parah dibandingkan syahwat. Fitnatus syubhat wa hiya a'zamul fitnatain. Godaan syubhat dan dia lebih parah dibanding dan dia lebih parah dari dua godaan. Di dalam perkataan beliau yang lain, wa fitnatus syubhat dan godaan syubhat tufdi ilal kufri wan nifaq wa huwa syubhatu ahlul bidah. Lihat, subhanallah. Dan godaan syubhat menunjukkan kepada kekafiran dan kemunafikan dan dia adalah syubhatnya para pengikut ahli bidah. Hati-hati para ikhwah, hati-hati, saya berpesan. Karena saya pribadi merasa kecolongan. Kalau seandainya ada jamaah-jamaah saya yang saya cintai karena Allah. Dan ini nasihat, bukan marah, ini nasihat. Nasihat agar kita tetap menguatkan dua hal. Tidak beribadah kecuali kepada Allah. Dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Rasulullah. Jangan bermudah-mudah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kelima. Yang keempat. Yang keempat para ikhwah, ada perkataan menarik yang sudah saya singgung tadi ketika penjelasan. Yaitu perkataan Utsman bin Ali bin Hasan di dalam kitab Manhajul Istidlal ala Masailil I'tiqad. Beliau mengatakan, perhatikan baik-baik. Ini bisa kita amalkan dan sudah saya singgung tadi. Wa kana salaf idza su'ila ahaduhum an mas'alatin min masailil i'tiqad ajaba binususil kitabi wassunnah kama fa'ala Ja'far ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu ma'an Najasyi Malik al-Habasyah wa qad salahu Najasyi anna haqiqati Isa alaihi salam fa ajaba Ja'far bima fi surati Maryam fa'aqala Najasyi dhalika anhu kana sababan fi islamih. Orang-orang salaf, para sahabat Nabi dahulu, jika ditanya tentang permasalahan dari permasalahan-permasalahan akidah, maka beliau akan menjawab dengan dalil dari Alkitab dan As-Sunnah. Sebagaimana yang Ja'far bin Abi Thalib lakukan ketika Raja Najasyi bertanya tentang hakikat Nabi Isa menurut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ja'far bin Abi Thalib menjawab dengan jawaban yang ada di dalam surat Maryam. Ya. Kita lihat ayatnya. Yang ada dalam surat Maryam. Atau surat An-Nisa bisa juga. Innamal Masihu Isa ibnu Maryam. Al-Masih adalah Isa bin Maryam, Rasulullah. Wa kalimatuhu alqah ila Maryam wa ruhun min fa aminu billahi wa rasulih wa la taqulu thalatha. Sesungguhnya Isa bin Maryam adalah Rasulullah, kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam, yaitu kalimat Allah apa tadi? Kun. Kemudian ruh dari Allah. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kalian berkeyakinan dengan keyakinan trinitas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan jawaban itu yang membuat Raja Najasyi akhirnya masuk Islam. Jadi sebenarnya Raja Najasyi itu masuk Islam, para ikhwan. Tapi Islamnya disembunyikan, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolati ghaib atas Raja Najasyi dalam hadis-hadis sahih. Faedah selanjutnya yang keberapa? Yang ke-5, yaitu hijrah ke Habasyah memberikan pelajaran boleh minta isti'anah dengan selain muslim yang amanah tatkala ada keperluan mendesak. Itu jangan lupa catatan-catatannya itu. Hijrah ke Habasyah memberikan pelajaran boleh meminta pertolongan kepada selain muslim yang amanah tatkala keperluan mendesak. Al-Syekh bin Baz rahimahullah beliau tatkala negeri Arab Saudi mau dicaplok oleh Irak yang waktu itu dipimpin oleh Saddam Hussein dan sebelumnya ingin dicaplok ke Kuwait juga, maka beliau memberikan fatwa setelah bermusyawarah dengan seluruh ulama besar Arab Saudi pada waktu itu, minta fatwa, minta bantuan kepada Amerika Serikat. Dari sinilah sebagian orang mengatakan bahwa Arab Saudi antek-anteknya Amerika. Tidak. Berdasarkan ilmu yang ada, meskipun ijtihadnya mungkin bisa salah bisa benar. Ijtihad beliau pada waktu itu mungkin bisa salah bisa benar. Akan tetapi secara hukum syar'i ada dalil syariatnya bahwa bolehnya minta pertolongan, bantuan kepada non-muslim yang amanah tatkala keadaan mendesak. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran menarik bahwa kebiasaan orang-orang kafir dari mulai dahulu sama sampai sekarang. Pelajaran menarik dari kisah hijrah ke Habasyah. Kebiasaan orang-orang kafir dari mulai dahulu sama sampai zaman sekarang. Ini kebiasaan dalam bermuamalah, dalam akidah, dalam ibadah, dalam adab tingkah laku sama dari mulai dulu sampai sekarang. Lihat perkataan Ja'far bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Kunna qauman ahla jahiliyah na'budul asnam." Kami dahulu orang-orang ahlu jahiliyah menyembah berhala. Zaman sekarang ada enggak? Ada. "Wa na'kulul maitah." Dan memakan bangkai. Ada enggak makan bangkai? Wanatil fawahish, mengerjakan perbuatan-perbuatan fahishah, zina dan seluruh pendahulu-pendahulu zina. Zaman sekarang ada enggak? Oh, banyak. Wanaqta'ul arham, memutuskan rahim. Wanusi'ul jiwar, wana ya'kulu qawiyyun minna dha'if. Berbuat buruk kepada tetangga, kemudian yang kuat menindas yang lemah. Zaman sekarang ada tidak? Itu menunjukkan bahwa sifat orang kafir dari mulai dahulu sampai sekarang adalah sama. Seakan-akan Ja'far bin Abi Thalib menceritakan keadaan orang-orang kafir di zaman sekarang. Tujuannya apa saya bercerita seperti ini? Agar kaum muslimin menjauhinya. Karena tidak pantas orang muslim bersikap seperti itu. Kemudian pelajaran selanjutnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam dimulai dengan pembersihan. Kemudian pengisian yang benar. Islam dimulai dengan pembersihan. Pembersihan hal-hal yang buruk dulu. Lalu setelah itu sudah bersih, baru diisi dengan yang benar. Bahasa ulama sekarang, kalau bahasa ulama-ulama manhaj dan dakwah, at-tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah, membersihkan. Cuci gudang dulu. Yang buruk-buruk dikeluarkan. Tarbiyah, sesudah dikeluarkan yang buruk-buruk, maka dididik dengan yang benar. Dan ini adalah salah satu ciri, moto dakwah salaf. Melakukan dua hal, yaitu pembersihan, kemudian yang kedua, pengisian yang benar. Apa yang buruk dan menyimpang dari akidah, ibadah, adab, tingkah laku di tengah kaum muslimin, dibersihkan. Disebut dengan apa bahasa Arabnya? Tasfiyah. Kemudian setelah bersih, maka dididik dengan benar. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus salih, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan ini yang dilakukan oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu ketika menjelaskan kepada Raja Najasyi bahwa agama ini dimulai dengan menyebutkan hal-hal yang dilarang. Lihat saja yang saya sebutkan tadi kan. Beliau mengatakan, bahwa kita dilarang untuk mencirikan Allah. Kita dilarang untuk makan bangkai. Kita dilarang untuk makan yang buruk-buruk. Kita dilarang untuk menyembah berhala. Dilarang. Menyebutkan hal-hal yang dilarang dulu. Setelah itu baru menyebutkan tentang perintah tauhid, kemudian menyebutkan ibadah, menyebutkan hal-hal yang dibolehkan. Jadi ibadah, jadi agama itu dibangun pertama kali dengan menghilangkan yang buruk-buruk, kemudian diisi dengan yang benar-benar. Lihat ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah. Siapa saja yang kufur terhadap sembahan selain Allah, lihat, yang larangan dulu dihilangkan. Dan beriman kepada Allah. Baru setelah kufur dari tauhid, tidak beriman kepada sembahan selain Allah, baru beriman kepada Allah. Tidak akan sempurna agama seseorang kecuali mengumpulkan dua hal ini. Menghilangkan keburukan dan memasukkan yang baik dalam diri. Inilah makna dari ucapan La ilaha illallah. La ilaha, menghilangkan keburukan dulu. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Kemudian, baru diisi yang benar. Illallah. Yaitu, hanya Allah yang berhak disembah dengan sembahan yang benar. Hanya Allah semata. Ini agama dibangun di atas dua ini. Menghilangkan yang buruk dan mengisi yang benar. Bahasa Arabnya apa? Tasfiyah dan tarbiyah. Jadi kalau antum ditanya, apa sih moto dakwah salaf? Kalau kelompok-kelompok pergerakan mereka mengatakan mendirikan khilafah, kemudian setelah itu bisa dengan khilafah tersebut akhirnya bisa dijalankan syariat Islam. Taib, Anda yang berdakwah salaf, apa moto Anda? Moto kita tasfiyah, membersihkan yang buruk, kemudian tarbiyah, mendidik yang benar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Pelajaran selanjutnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menerangkan dakwah Rasul, ya, ketika menerangkan dakwah Rasul, kata beliau, saya bacakan kembali, hatta ba'atsallahu ilaina rasulan minna. Sampai Allah mengutus kita, mengutus kepada kita rasul dari kita. Na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa 'afafah. Kami mengetahui nasabnya, kejujurannya, amanahnya dan sifat sucinya. Fada'allahu fada'ana ila Allah 'azza wa jalla linuwahhidahu wa na'budahu. Maka rasul kita mengajak kepada kita, ajakan pertama kali apa? Tauhid. Maka pelajarannya, dakwah yang paling utama disampaikan kepada umat Islam, dakwah apa? Tauhid, bukan nyari khilafah. Bukan. Dakwah yang paling utama disampaikan kepada agama Islam adalah apa? Dakwah tauhid. Sedangkan khilafah adalah sebuah sarana agar tercapainya dakwah tauhid tersebut. Dia bukan tujuan, para ikhwah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelajaran yang terakhir pada kesempatan kali ini sebelum pertanyaan, yaitu berbahagialah orang yang bisa mengerjakan amal saleh lebih dahulu dibandingkan kawannya yang masih dalam kegelapan maksiat. Berbahagialah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah di awal-awal, dan berdoalah kepada Allah agar dia istiqamah sampai akhir hayat. Tentunya kaum muhajirin lebih utama dibandingkan kaum ansar. Kenapa? Lebih dahulu masuk Islam. Kaum yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah lebih utama dibandingkan kaum yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Kenapa? Karena lebih dahulu. Maka berbahagialah yang sudah lama mengenal dakwah, yang sudah lama bertaubat kembali ke jalan Allah, dan berharaplah pahala, berharaplah istiqamah dari Allah agar senantiasa istiqamah sampai akhir hayat. Karena para ikhwah, akidah hidayah kita tidak tahu apakah kita termasuk orang yang Allah tetapkan hatinya sampai akhir hayat, mudah-mudahan kita mendapatkan itu, ataukah dicabut hidayah tersebut sebelum meninggal. Padahal yang menjadi ukuran, innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu yang menjadi ukurannya adalah apa? Akhirnya. Dari mana ambil faedah itu? Saya ingin bercerita. Ketika peperangan Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah, Khaybar, kaum muhajirin pulang dari negeri Habasyah. Kaum muhajirin kembali ke negeri Habasyah. Jadi pulang dari Khaybar rupanya melewati Habasyah. Muhajirin yang dulu pernah berhijrah ke Habasyah, ini kan nostalgia. Ngulang kembali ke negeri pertama kali saya berhijrah ke negeri Habasyah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian sahabat yang pernah ke Habasyah, mereka merasa bangga. Saya pernah berhijrah ke sini. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diberitahukan akan hal itu, bahwa mereka adalah orang-orang yang pernah berhijrah ke sini sebelum mereka berhijrah ke kota Madinah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, beliau mengatakan, "Laisa bihaqqi bi minkum walahu ayil qail wa li ashabi hijratun wahidah wa lakum ahlus safinah hijratan." Wahai kalian tidak lebih utama dari aku. Aku yang berhijrah ke kota Madinah cuma punya satu kali hijrah. Sedangkan kalian, wahai orang yang menaiki kapal, ingat kapal di Shu'aibah, bahwa kalian adalah pelaku dua kali hijrah. Nah, ini menunjukkan keistimewaan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, "Wa zahiru tafdhilum 'ala ghairi minal muhajirin, walakin la yalzam minhu tafdhilum 'ala al-itlaq." Secara zahirnya orang yang hijrah dua kali ke Habasyah dan ke kota Madinah adalah orang yang lebih utama dibandingkan yang berhijrah hanya sekali. Meskipun keutamaan tidak secara mutlak. Beda memang orang yang melakukan amal soleh lebih dahulu dibandingkan yang terlambat. Sebagaimana berbeda orang yang beriman sebelum penaklukan kota Mekah dengan orang yang beriman setelah penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah tahun berapa? Tahun ke-8 Hijriah. Ya. Baik. Alhamdulillah selesai pasal kedua. Ya, selesai pasal kedua kita. Insyaallah taala kita akan membahas pasal ketiga pada pekan depan. Bagi kawan-kawan yang masih belum bisa hadir karena malas, karena mungkin lebih mendahulukan pekerjaan lain, maka padahi. Ui. Fikih sejarah Nabi fasal hanyar. Padahi. Ya, karena sebagian ada yang malas. Wah, sudah lawas kada umpat. Hendak umpat jadi bingung sampai mana kisahnya. Ya, padahal yang baru ikut sekarang sejarah Nabi, coba angkat tangan. Baru ikut sekarang ini. Paham enggak dari tadi yang saya ceritakan? Paham kan? Paham. Itu hanya bisikan iblis. Betul. Yang mengatakan bahwa ah, sudah lawas kada umpat, kemudian umpat karena bingung mau mulai dari mana. Itu hanya bisikan iblis sebenarnya. Tetapi meskipun demikian, padahi mereka bahwa tak Selasa depan pasal baru. Ya, pasal baru. Mungkin ada kawan-kawan antum yang dulu ngajak antum ke sini sedangkan mereka sering gaib, sering absen, padahi dicari ustaz. Ikam kalau mengajak ke sini, kenapa kada hadir wah ini? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan insyaallah pasal baru ini berbicara tentang Islamnya Hamzah dan Umar sampai ke Isra dan Mi'raj nanti ceritanya. Ada sekitar 5 pembahasan insyaallah taala. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fiikum wa fiikum barakallah. Afwan, di luar tema. Apakah seorang mu'alaf perempuan juga wajib disunat? Bagaimana jika dia sudah menikah tetapi belum disunat? Sunat, hukum sunat bagi perempuan hanya kesunahan. Ya. Ahwa lebih mencerahkan wajah dan lebih disukai oleh lelaki suaminya. Tetapi hanya kesunahan. Jadi kalau seandainya si perempuan ini yang baru masuk Islam, kemudian ingin disunat, kalau diperbolehkan secara medis karena sudah dewasa, maka tidak mengapa. Karena itu lebih baik dibandingkan yang tidak. Tetapi tetap hukumnya sunnah. Jika dia sudah menikah tetapi belum disunat, maka tidak mengapa belum disunat. Karena hanya sebatas kesunahan. Bagaimana dengan seorang muslim yang tinggal di negeri kafir dengan alasan melanjutkan pendidikan? Apakah boleh? Ada syarat disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, pendidikannya tidak ada di negeri muslim. Yang kedua, jadi ilmu yang dicari tidak ada di negeri muslim. Yang kedua, dia harus kuat akidahnya. Yang ketiga, kalau dia perempuan harus ditemani dengan mahramnya. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya pernah membaca tentang dilarangnya mengidolakan orang kafir. Lalu bagaimana jika saya menyukai menonton bola yang mayoritasnya pemain kafir? Atau saya menyukai menonton MotoGP? Apakah hal itu juga tidak boleh? Nontonnya adalah sesuatu yang mubah. Meskipun tarkuhu aula, meninggalkannya lebih utama. Yang dilarang adalah mengidolakannya. Nontonnya perkara mubah. Meskipun meninggalkannya lebih utama, karena ada pekerjaan yang lebih utama yang bisa dilakukan dibandingkan nonton motor baliuk-liuk. Sarik benar tuh yang ketujuh MotoGP. Ya, ini para ikhwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ada perkara menarik. Rasulullah SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah kalian di dunia seakan-akan kalian orang asing atau pengembara. Apa maksudnya? Nah. Apa maksudnya seakan-akan jadi orang asing atau pengembara? Angkat tangan. Adabnya angkat tangan. Ya. Orang asing berarti tidak akan lama di tempat singgahannya itu. Pengembara juga berarti tidak akan lama untuk tinggal di situ. Berarti maksudnya? Hah? Sementara. Tapi maksud dari sementara apa berarti? Gunakan waktu sebaik-baiknya. Untuk bekal. Melanjutkan perjalanan. Makanya lihat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menafsiri hadis tadi dengan mengatakan apa? "Idza amsayta fala tantadhiru as-sabah Wa idza asbahta fala tanfadhiril masa. Jika engkau masuk waktu pagi, jangan tunggu waktu sore untuk beramal. Tapi waktu pagi itu kerjakan sebaik-baiknya, gunakan sebaik-baiknya waktunya. Dan jika engkau masuk waktu sore, jangan tunggu waktu sore untuk beramal. Tetapi gunakan waktu sore itu, jangan tunggu waktu pagi untuk beramal. Gunakan waktu sore itu sebaik-baiknya. Jadi di situ sebenarnya ketika Rasulullah SAW mengatakan, jadilah kalian di dunia sebagai orang asing atau pengembara, itu tujuannya adalah menggunakan waktu sebaik-baiknya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang muslim sangat memperhatikan waktu, bahkan Rasulullah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa wal asr. Sangat memperhatikan waktu dan dua sifat dominan waktu. Jika datang tidak akan pernah kembali. Jika datang akan berlalu sangat cepat. Tidak akan pernah kembali dan akan berlalu sangat cepat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya kuliah di negeri yang minoritas muslim? Ini sudah saya jawab tadi. Apakah pada saat Raja Najasyi mendengarkan firman Allah, beliau langsung beriman dan masuk ke dalam agama Islam? Allahu a'lam, saya harus baca lagi sejarah Raja Najasyi secara lengkap. Kapan beliau beriman? Yang jelas beliau beriman. Dan beliau menyembunyikan keislamannya. Dan akhirnya ketika meninggal disolati secara gaib oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih utama, zikir dan doa di dalam hati atau dilafalkan? Maka jawabannya dilafalkan. Ya, dilafalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah." Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Berzikir dengan mengucapkan, lafadzkan apa yang merupakan bacaan zikirnya. Ini lebih utama dibandingkan di dalam hati. Meskipun berzikir dalam hati diperbolehkan. Apakah sholat witir disunahkan untuk melakukan kunut? Iya. Hadis dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunutal witri kama allamana suratan minal Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita sholat kunut pada sholat witir sebagaimana beliau mengajari kita satu surat dari Al-Quran. Yaitu dengan membaca Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barikni fima atait, wa qini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alait, innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta wa ta'alait. Ada 9 kalimat dari kunut witir tersebut. Tetapi tidak dilazimkan. Artinya, tidak mesti harus setiap witir harus kunut, ya, wallahu a'lam. Karena hukumnya hanya kesunahan. Apabila seorang istri melakukan kesalahan besar dalam tanda kutip terhadap suami, sedangkan jika istri minta maaf akan terjadi kemudharatan yang lebih besar. Apa yang harus dilakukan istri tersebut? Jazakallahu khairan. Kesalahan besar paling-paling, bukan paling-paling ya. Kesalahan besar yang dimaksud mungkin berzina, menyeleweng. Kalau seandainya dia berbicara kepada suaminya akan mendatangkan mudarat, maka pada saat itu apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah jujur. Yang pertama, bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat. Yang kedua, kalau diperlukan untuk jujur kepada suami, maka dia wajib jujur. Wallahu a'lam. Apa itu dana Ihya Uturas? Kenapa dana Ihya Uturas menjadi pemerasan di kalangan manhaj salaf? Ini bukan urusan Anda. Yang mau bertanya ini datang saya pribadi. Bagaimana caranya menjawab pertanyaan orang-orang yang berdalih boleh berekreasi berkunjung ke tempat peribadatan orang-orang kafir? Misalnya pura. Maka jawabannya tidak diperbolehkan untuk mendatangi tempat orang-orang kafir. Dalilnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dikatakan oleh seseorang, wahai Rasulullah, saya bernazar untuk menyembelih di daerah namanya Buana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah di situ ada berhala dari berhala orang-orang musyrik? Tidak. Apakah di situ pernah terjadi perayaan hari raya orang-orang musyrik? Tidak. Kalau begitu sembelihlah. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh mendatangi tempat peribadatan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Masih banyak tempat-tempat yang baik, yang lebih indah dibandingkan tempat-tempat ibadah selain agama Islam. Ya, wallahu a'lam. Ada yang lain? Silakan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan, Ustaz. Nah. Dan semua titipan. Cuman ini titipan biasa, Ustaz. Tadi ada siang bertanya seorang pertanyaannya, bolehkah kita menghadiri tetangga kita yang kafir yang meninggal dunia? Yang pertama. Yang kedua, pada saat imam sudah di atas sajadah di depan dan memerintahkan kepada musalli untuk merapatkan, lalu muazin mengumandangkan iqamah, ada salah satu jamaah langsung takbir padahal imam belum takbir. Jadi pada saat muazin Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia langsung takbir. Apakah dia membatalkan sholatnya atau bagaimana? Yang ketiga, ada seorang jamaah masuk ke masjid Imam Syafi'i, dia tahiyatul masjid. Setelah itu datang jamaah, lalu dia ikut berjamaah dengan orang yang sholat tadi. Setelah, karena dia tahiyatul masjid, cuma 2 rakaat, selesai salam. Nah, yang jadi imam tadi, dia mengikuti jadi makmum lagi. Karena selesai sholat untuk, anggap contoh di waktu zuhur, di masjid Imam Syafi'i sudah selesai. Apakah hal demikian dibenarkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghadiri jenazah orang-orang kafir, baik itu di rumahnya ataupun di gerejanya, maka jawabannya, kalau seandainya di gereja, maka diharamkan. Ya, di gereja diharamkan. Karena tidak diperbolehkan seorang muslim untuk memasuki gereja dalam rangka peribadatan-peribadatan mereka. Adapun kalau di rumah, maka la yambaghi, tidak pantas seorang muslim untuk menghadiri jenazah seorang kafir, mengikutinya, mengikuti pemakamannya, walaupun tetangganya. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ya, ini pendapat mayoritas para ulama. Kenapa? Karena di situ ada semacam ritual ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Padahal kita tidak diperbolehkan untuk mengikuti ibadahnya orang-orang kafir. Yang kedua, yaitu apa, Ustaz? Bagaimana cerita Rasulullah SAW berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib menghadiri bapaknya meninggal? Apakah itu sahih ceritanya? Allahu a'lam, saya tidak tahu. Yang kedua, yaitu tentang seorang makmum yang mengangkat takbiratul ihram ketika iqamah dikumandangkan dan imam belum mengangkat takbiratul ihram. Maka jawabannya, kalau seandainya dia ingin sholat berjamaah, sholatnya tidak sah. Karena berarti dia telah mendahului imam bertakbiratul ihram. Kalau seandainya dia ingin sholat sendirian, maka sholatnya sah. Ya. Akan tetapi, dilihat dari pertanyaan tadi, yang dimaksud adalah ingin sholat berjamaah. Ini yang menunjukkan bahwa kadang-kadang kita harus berdoa kepada Allah. Bukan kadang-kadang, kita harus berdoa kepada Allah agar hati khusyuk, tidak tercampuri pikiran, mau sholat, memikirkan yang lain, dan semisalnya. Akhirnya orang iqamah Allahu Akbar seakan-akan imam yang takbiratul ihram. Yang ketiga, yaitu orang yang tahiyatul masjid. Kemudian mungkin dia ingin sholat tahiyatul masjid, kemudian ada makmum yang menjadikan dia imam. Setelah dia tahiyatul masjid, dia menjadikan makmum tadi menjadi imam. Jadi bebulik-bulik. Maka jawabannya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, tidak seyogianya ini terjadi. Tidak sejatinya, semestinya, seutamanya ini terjadi. Karena belum dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini sebenarnya terjadi karena permasalahan ingin berjamaah setelah jamaah yang utama selesai. Maka saya berpesan, kalau seandainya Anda terlambat berjamaah, kemudian masuk masjid, tidak perlu Anda mencari orang untuk menjadikan dia sebagai imam. Yang sedang sholat kita jadikan imam, enggak perlu. Ya, tetapi buatlah jamaah baru. Paham maksud saya? Beda dengan yang pertama tadi gambarannya. Jadi ada orang sholat, dia ini juga masbuk, entah dia sholat ba'diyah, sholat sunnah, kemudian datang yang baru, dia jadikan ini imam. Ya. Kemudian orang ini pun masbuk, dia bangun, yang baru datang lagi jadi imam, terus seperti itu. Ini tidak benar. Yang benar adalah bahwa yang datang terlambat, jika jamaah utama sudah selesai, dia buat jamaah baru. Kalau tidak ada orang, dia cuma sendiri yang terlambat, maka dia sholat sendirian. Ya, dia sholat sendirian. Tidak menjadikan orang yang sholat sendirian jadi imam. Ini, paham ya para ikhwah? Kecuali dari pertama, kalau memang dia tahu bahwa si fulan ingin mengangkat takbiratul ihram, maka dia mengatakan saya berimaman denganmu. Maka jadilah dia imam dan makmum. Ya, pada saat itu. Adapun orang yang sudah sholat dijadikan imam, kemudian ini lagi jadikan imam, ini tidak benar. Belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang benar, kalau terlambat dia dari jamaah utama, maka yang harus dia lakukan membuat jamaah baru. Kalau tidak dapat, maka pada saat itu yang dia lakukan adalah sholat sendirian. Wallahu a'lam. Cukup kiranya dengan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.